السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. كتاب مكتوب كتاب كتاب halaman berapa? berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Sa'id bin Jubair. Ibnu Ali sawadun azim. Ketika itu telah ditunjukkan beberapa nabi, nabi yang tidak, nabi yang disertai oleh pengikutnya 10 orang atau kurang dari itu, ada pula nabi yang hanya diikuti oleh 1 atau 2 orang saja, ada pula nabi yang hanya ada pula nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya, dan seandainya ukuran keberhasilan dakwah itu ialah banyak sedikitnya pengikut, maka akan dinilai nabi yang pengikutnya sedikit atau bahkan yang tidak punya pengikut sampai mati itu dianggap gagal dakwahnya. Apakah yang demikian itu dikatakan kepada nabi? La wallah, tidak demikian. Karena itu keberhasilan atau kegagalan dakwah itu ialah bukan pada sisi banyak sedikitnya pengikut, sebab kalau banyak sedikitnya pengikut lebih-lebih di zaman ini ahlul batil itu luar biasa besar yang mengikutinya, tentu kalau berpegang dengan prinsip demikian, ahlul batil itu dianggap benar atau dianggap berhasil, padahal mereka sungguh dengan kebatilannya telah gagal dan masih akan menuai kegagalan demi kegagalan ketika menyimpang dari sunnah. Sebaliknya juga ahlul haq kita melihat di zaman ini itu sedikit sekali yang mau mengikuti kebenaran. Apakah ini berarti gagal dalam menjalankan perjuangan? La wallah, tidak demikian. Orang bisa berpegang dengan kebenaran itu adalah kemenangan dan kesuksesan, walaupun terpaksa sendirian. Seperti yang diceritakan oleh nabi di sini, ada nabi yang, ada nabi terdahulu yang sampai meninggal dunia sendirian, tidak ada seorang pun yang mau mengikutinya. Kalaupun harus sendirian, dalam berpegang dengan kebenaran, maka itu tetap adalah keberhasilan. Yaitu keberhasilannya dari sisi mana? Yaitu dari sisi berhasil istiqomah di atas al-haq. Sedangkan istiqomah di atas al-haq itu tidak sembarang orang bisa demikian. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang bisa istiqomah di atas al-haq. Nah, ketika setelah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW keadaan beberapa nabi-nabi terdahulu demikian itu, idrufi Ali Tawadun Azim, ditunjukkan, tiba-tiba ditunjukkan kepadaku Sawadun Azim, serombongan yang besar. Tawaran Tuhan Naum Ummati, maka aku menyangka bahwa mereka itu adalah umatku. Tapi lali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Nah, kita lihat footnote ke-1 dari halaman 23 itu. Berkata Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan rahimahumullah, qauluhu idrufi Ali sawadun azim fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaum. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman, dalam berita ini yang ditunjukkan kepada Nabi adalah rombongan besar, dan ternyata itu adalah Nabi Allah Musa dan pengikutnya. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman, fihi fadilatu atba'i Musa min Bani Israel mimman amana minhum birrusuli. Dalam berita ini ditunjukkan adanya keutamaan atba' Musa, pengikut-pengikut Musa dari Bani Israel, min Bani Israel, yaitu mimman amana minhum birrusul, dari orang-orang yang beriman dari Bani Israel itu kepada para rasul. Wal kutubil lati anzalaha Allahu, dan orang-orang yang beriman pula kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Bani Israel atau kepada para nabi-nabi itu, yaitu At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wa ghairuha, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an yang nama lainnya ialah Al-Furqan wa ghairuha dan lain-lainnya. Dan selain empat kitab ini ialah seperti Sahih Ibrahim dan Musa. Sahih Musa. Sahih Ibrahim dan Sahih Musa itu turun dari langit dalam bentuk lembaran-lembaran yang tertulis padanya kalamullah. Dikatakan wa kanat bani Israel qabla at-tafarruqi kathirina wa fihim al-anbiya. Bani Israel dulunya, kanat dulunya, qabla at-tafarruq, sebelum tercerai-berai, adalah kathirin, banyak jumlahnya, 12 suku tiga itu. Wafihimul anbiya, dari mereka Bani Israel itu ada para nabi-nabi, sampai diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halakan nabiyyun ja'a nabiyyun ba'dahu. Atau sama Allah. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi-nabi. Setiap meninggal dunia seorang nabi, maka datanglah nabi berikutnya. Jadi keistimewaan Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Dan kalau umat ini, umat Muhammad dipimpin oleh warasatul anbiya, pewaris para nabi, yaitu ulama. Ia meninggal seorang alim, datanglah orang alim berikutnya, sampai hari kiamat. Tsumma ba'da dzalika hadatsa ma hadatsa minal yahudi. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi, hadatsa ma hadatsa, terjadilah apa yang terjadi dari kalangan Yahudi, yaitu mereka bercerai-berai dalam 72 golongan. Wa hadzal haditsu yadullu ala anna tabi'a li Musa alaihi salam katsiruna jiddan. Dan hadits ini, kata Syekh, hadits ini menunjukkan bahwa anna tabi'a li Musa, bahwa pengikutnya Nabi Musa itu alaihi salam itu katsiruna jiddan, banyak sekali. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman dalam hal ini, wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami utamakan mereka atas segenap makhluk Bani Israel. Ai fi zamanihim, kami utamakan mereka atas segenap makhluk di zaman mereka, di zaman diutusnya para nabi-nabi itu untuk memimpin Bani Israel. Nah, setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, terputus kenabian sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ikhtilaf para ulama berapa tahun jarak antara diangkatnya Nabi Isa ke langit dengan diutusnya Nabi Muhammad. Menurut catatan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah Nihayah, itu diutusnya Nabi Muhammad SAW itu 1200 tahun lebih setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Menurut catatan beliau. Ya. Terus tahun miladi, tahun Masehi itu bagaimana? Nah, itu tidak memberitakan kepastian bahwa itu adalah tahun yang dihitung dari sejak kelahiran Nabi Isa. Tahun yang diyakini sebagai keyakinan para penyembah matahari di daratan Eropa itu tahun miladi itu. Ya. Jadi bukan dari tahun yang mengatakan kelahiran Isa, tidak dihitung dari itu. Nah, setelah diangkatnya Nabi Isa, terputus para nabi sampai akhirnya Bani Israel semakin kacau, dan kemudian terjadi fitnah perpecahan, dan para ulamanya dibunuh, dikejar-kejar, sampai yang muncul setelah matinya para ulama dan setelah bersembunyinya para ulama di hutan-hutan, yang muncul ialah para juhala memimpin mereka. Dan akhirnya mereka merubah-rubah Injil dan Taurat dan Zabur. Dan kemudian sampailah kepada kerusakan total pada Bani Israel. Itu setelah diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam ke langit. Semula dari kalangan Hawariyun, 12 orang murid utama Nabi Isa, kader-kadernya Nabi Isa, itu terus berdakwah, tapi dikejar-kejar akhirnya oleh tentara Romawi dengan pengkhianatan dari Yahudi. Sebagian mereka dibunuh dari 12 orang itu. Padahal 12 orang itu yang mewarisi Injil yang telah ditinggalkan oleh Nabi Isa. Sampai akhirnya pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditemukan di Syam, ditemukan jenazah yang diletakkan di dalam istana kerajaan Romawi yang ada di Syam. Dalam cerita itu, dalam riwayat itu disebutkan jenazah itu utuh ketika ditemukan. Dan kebiasaannya orang-orang Romawi kalau kekeringan, tidak turun hujan di Syam, jenazah itu dengan kerandanya dikeluarkan ke lapangan, terus mereka melakukan ibadah untuk minta hujan. Dan memang setelah itu segera turun hujan. Nah, jenazah itu dimasukkan kembali. Dalam kondisi utuh jenazah itu. Nah, setelah didudukinya istana itu oleh tentara muslimin di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, didapati di bagian kepala jenazah itu ada bantal. Ternyata bantal itu isinya ialah Injil. Dan disebutkan bahwa jenazah itu bernama Daniel, salah satu murid Nabi Allah Isa alaihissalam yang melarikan diri dan bersembunyi membawa Injil itu karena dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Kemudian Sayyidina Umar memutuskan sebagai khalifah untuk dikubur bersama kitab itu. Nah, agar jangan sampai orang memuliakan kuburan Daniel ini, dibikinlah 9 atau lebih kuburan di beberapa tempat di siang hari. Digali sekian kuburan sehingga orang bingung ini mobil dikubur di mana. Nah, malam hari ketika orang sedang tidur, terus dikuburkan di salah satu kuburan itu, kemudian yang lainnya diuruk sehingga orang pun tidak mengerti di mana dikuburnya. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menghindari akhirnya dikenali di tempat mana dia dikuburkan, akhirnya diagung-agungkan, akhirnya menjadi syirik. Begitu Umar bin Khattab. Setelah itu hilang cerita tentang Injil. Diceritakan di sini wa dzalika anna fi zamanihim wa qablu yang demikian itu karena di zaman mereka para nabi-nabi itu wa qabluhu dan sebelum zaman itu mimman kafara billahi khalqan la yuhsuna didapati dari Bani Israel itu orang-orang yang kufur kepada Allah, khalqan, satu rombongan, satu kelompok. La yuhsun, tidak terhitung banyaknya. Kahizbi Jalut wa Bukta Nasr, apa yang menunjukkan agar yang mu'arrab dalam kitab-kitab tarikh Bukta Nasr. Bukta Nasr itu menurut cerita atau catatan sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah termasuk daripada generasi Namaridah. Namaridah itu para Namrud. Namrud itu nama raja dari Babilonia. Kalau raja Mesir namanya Fir'aun. Kalau raja Babilonia Namrud. Kalau raja-raja Mesir namanya Fir'aun. Fir'aun. Kalau raja-raja Babilonia Namaridah. Para Namrud. Bukta Nasr ini atau Nebukadnezar dalam catatan sejarah orang Barat disebutkan Nebukadnezar. Bukta Nasr ini wa'amzalin itu termasuk daripada yang memimpin gerakan pengingkaran terhadap Musa alaihissalam dan terhadap Nabi Allah, para nabi-nabi sesudah Musa. Nah, termasuk dalam hal ini ialah Jalut. Jalut itu di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang Jalut ini dibunuh oleh sebab Nabi Allah Daud alaihissalam ketika Nabi Allah Daud ikut dalam rombongan mujahidin yang dipimpin oleh Talut. Ya. Nah, Jalut ini memimpin pasukan yang luar biasa besar dalam memerangi kaum mukminin. Nah, tafaddala Allah Bani Israel bil iman. Maka Allah utamakan Bani Israel dengan iman. Mayoritas nabi-nabi besar itu diutus dari Bani Israel. Ya. Nabi Ibrahim itu dari Babilonia. Ya. Bangsa Nabati. Bangsa Nabati itu disebutkan tinggalnya Bainal Irafain, di antara dua kota Irak, yaitu Basrah dan Kufah. Di antara itu namanya bangsa Anbar, orang-orangnya namanya Nabatuyin. Nah, itu Nabi Ibrahim dari mereka. Nubuatan itu dari mereka juga. Kemudian Nabi Ibrahim pindah dengan Hajar, salah seorang istrinya, diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Mekah, yang dulu namanya Dakkah. Dakkah itu maknanya ialah antik. Wah, ini peninggalan kuno, Dakkah. Lembah yang namanya Dakkah, yang kemudian akhirnya berubah menjadi Mekah. Membawa Hajar ke sana dan kemudian sejarah terjadi dengan Ismail alaihissalam, bayi Ismail yang menjadi sebab Allah memunculkan Zamzam di sana, kemudian muncullah lembah Dakkah itu menjadi kota, sehingga dari sana turun temurun bercampurlah orang-orang Yaman, Arab Ba'idah, orang-orang Arab asli, Arab itu dari Yaman datang ke lewat di Dakkah itu. Ternyata kok di situ ada kehidupan, ada air, mereka mampir di situ, padahal mereka tujuannya mau ke negeri Syam, kemudian membuat kemah-kemah, akhirnya membuat kampung-kampung, dan kemudian Ismail tumbuh di kalangan mereka, dan akhirnya menikahlah dengan mereka. Lahirlah dari Ismail ini Arab Musta'ribah. Ya, dan kemudian menjadilah Bani Ismail. Dari situ turunan mereka itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi dari turunan Ibrahim yang lain, yaitu dari istri yang lain, yaitu Sarah, lahirlah Ishak, dan kemudian menjadi nabi pula, Nabi Allah Ishak. Dari Ishak ini Allah pilih nabi-nabi yang banyak sekali, sehingga lahirlah dari Ishak ini Yakub. Kemudian Yakub ini bergelar apa? Israil. Israil artinya abd. Il artinya Allah, bahasa Ibrani. Israil artinya Abdullah. Nah, terkenal Yakub ini dengan gelar Israil, hamba Allah yang disayangi. Nah, kemudian dari Yakub ini lahirlah Nabiullah Yusuf, dan terus-terus para daripada nabi-nabi Bani Israil, yaitu anak turunan Yakub. Maka menjadilah bangsa, mereka menjadi 12 suku, yaitu dari 12 anak Yakub menjadi 12 suku besar Bani Israil. Nah, mereka kemudian pindah pada zamannya Nabiullah Yusuf menjadi pejabat tinggi, menteri ekonomi dan pertanian di Mesir. Nabiullah Yusuf, kemudian mereka berpindah 12 suku ini ke Mesir, sampai beranak pinak terus di sana. Dan ternyata setelah wafatnya Nabiullah Yusuf, kemudian berganti-ganti pemerintahan, muncullah pemerintahan Fara'inah, Fir'aun. Dan karena kedurhakaan Bani Israil ini, mereka diazab oleh Allah dengan munculnya Fir'aun yang sangat keras. Apa? Kejahatannya kepada mereka. Membunuh anak-anak perempuan, anak-anak lelaki mereka, dan membiarkan anak-anak perempuan itu peristiwanya. Dari situ lahirnya Nabi Musa. Tetapi subhanallah, Bani Israil yang diutamakan oleh Allah dengan iman, ya, fasaru afdal ahli zamanin, sehingga mereka jadilah orang yang paling utama di zaman mereka. Semua bangsa-bangsa di dunia tenggelam dalam syirik dan tenggelam dalam kufur illa Bani Israil, yang mereka dibimbing oleh para nabi-nabi. Dari mereka itu selalu muncul ahli tauhid. Ya, Allah utamakan mereka atas bangsa-bangsa yang lainnya. Wa hadatha fihim ma dzakara Allah fi surah al-Baqarah wa ghairiha min ma'siyatihim li anbiya'ihim. Tetapi kemudian terjadi pada mereka ini sebagaimana yang Allah sebutkan di surah al-Baqarah, dalam surah al-Baqarah dan dalam ayat-ayat dan surat lain di Al-Qur'an. Allah ceritakan min ma'siyatihim, dari kedurhakaan mereka, li anbiya'ihim, terhadap nabi-nabi mereka. Ha? Waktilafuhum fi dinihim, dan percekcokan di antara mereka dalam agama mereka. Nah, karena muncul bid'ah-bid'ah, padahal nabi-nabi masih hidup, memang kejahatan mereka. Umat Muhammad SAW mulai muncul dari mereka bid'ah-bid'ah itu sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Tapi Bani Israel, mereka akhirnya menumbuhkan bid'ah-bid'ah ketika nabinya masih hidup. Yaitu antara lain, bagaimana perbuatan Samiri yang diceritakan Al-Quran. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan tugas dari Allah untuk ke Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam. Diutus oleh Nabi Musa saudaranya yaitu Harun alaihi salam untuk memimpin mereka. Sepeninggal Nabi Musa pergi ke Tursina itu, Nabi Harun ada di tengah mereka. Samiri bisa mempengaruhi dan mereka dan mengalahkan Nabi Harun. Memang kekurangan Harun. Ya. Sampai mayoritas mereka semuanya tunduk kepada Samiri di dalam menyembah apa? Anak sapi. Ini nabi ada di tengah mereka. Penyembahan terjadi. Keterlaluan. Padahal asalnya mereka mukminin, ya. Lain dengan umat Muhammad SAW. Yang menyembah berhala itu siapa yang belum masuk Islam? Ya. Ketika masuk Islam, sudah sama sekali lepas dari berhala. Nah, ini yang sudah beriman kepada Nabi Allah Musa, dimunculkan Samiri, kemudian bisa menipu mereka dan melakukan penyembahan kepada anak sapi. Nabi Allah Harun mau dibunuh oleh masyarakat, sehingga Nabi Allah Harun akhirnya diam. Dan ketika Nabi Musa datang mendapati mereka menyembah sapi, anak sapi itu, patung anak sapi yang dibikin dari emas, marah sekali terhadap Harun, saudaranya, sampai disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa menyambar jenggot Nabi Harun dan menyeretnya. Kata Nabi Harun, mereka semuanya ingin membunuh aku. Jangan engkau membolehi aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Begitu keadaan mereka. Ini Nabi masih ada di tengah mereka. Ya. Mereka durhaka kepada Nabi-Nabi mereka. Mereka membuat percekcokan dan fitnah di dalam agama mereka. وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Allah menyebutkan peristiwa-peristiwa keingkaran dari Israel itu untuk membantah orang-orang Yahudi yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Fatadabbar ma dzakarahu Allah taala min ahwalihim ba'da al-ikhtilaf. Coba perhatikan, tadabbar, perhatikan apa yang Allah sebutkan tentang keadaan mereka setelah ikhtilaf, perpecahan, perselisihan di kalangan mereka. Maka bagaimana akibatnya? Mereka tenggelam dalam syirik, dalam bid'ah, dan dalam kekufuran. Ya. Nah, ini keadaan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. sepeninggal Nabi Musa, Nabi Allah Harun meninggal duluan sebelum Nabi Musa. Setelah itu baru Nabi Musa. Nabi Musa meninggal. Nah, setelah Nabi Musa meninggal, masih ada beberapa nabi. Sesudah Musa, baru terakhir Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Nah, kata Rasulullah SAW, فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. Setelah aku melihat sekelompok besar yang ternyata adalah Nabi Musa dan pengikutnya, aku melihat lagi, ternyata aku melihat sekelompok lagi besar, serombongan lagi, sawadun azim. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan beserta mereka, sab'una alfan, ada 70,000 orang. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Mereka masuk surga tanpa hisab, perhitungan amal, wal 'adzab, dan tanpa azab. Wa fi riwayatin, sebutkan di surat kedua itu oleh Syekh Abdul Rahman, dalam riwayat lain disebutkan qattabal ufuqa, banyaknya orang yang aku lihat itu sampai menutup seluruh ufuk, batas pandang kejauhan, ada apa batas pandang dari jauh itu ufuk namanya, itu sampai menutup ufuk. Nah, itu sampai sedemikian banyaknya, sampai menutup ufuk. Nah, faqila li hadhihi ummatuka, maka disebutkan kepadaku, dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000, dan bersama mereka itu ada 70,000 orang, yadkhuluna al-jannah, yang mereka itu akan masuk surga bi ghairi hisab wal 'adzab, tanpa perhitungan dan tanpa azab. Tapi fihi, dalam riwayat ini kata Syekh Abdul Rahman, fadilatu hadhil ummah, keutamaan umat ini, wa annahum aktsarul umam sabian, dan mereka itu aktsarul umam sabian li nabiyihim, umat yang umat nabi-nabi yang terbesar, yang tabi'an li nabiyihim, yang mengikuti nabi-nabi mereka, yang mengikuti nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wa qad katuru fi ahdi sahabati radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah banyak kali jumlahnya di masa sahabat nabi, ya, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wa fi waqti al-khulafa' ar-rasyidin, dan juga di masa para khalifah-khalifah yang terbimbing, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu alaihim ajma'in, wa man ba'dahum, dan bahkan sesudah khulafa' ar-rasyidin, yaitu di masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian di masa siapa puncaknya, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Famala'u al-qura wal-ansara wal-qabara. Sehingga pengikut Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wa sallam mala'u memenuhi desa-desa, lembah-lembah dan berbagai wilayah. Wa kathura fihimul 'ilm. Di masa itu banyak ilmu tersebar. Yaitu ilmu kitab sunnah itu banyak tersebar di kalangan umat. Wajtama'at lahumul funun bil ulumin nafi'ah. Terkumpul pada mereka itu al-funun, keahlian-keahlian dalam berbagai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Muncul ilmu nahwu, muncul ilmu sharh, muncul ilmu hadis, muncul dari ilmu hadis itu ilmu rijal, muncul berbagai ilmu-ilmu, ilmu menyusun bait-bait syair, yaitu ilmu aruf namanya, wazan bait syair. Masya Allah, berbagai ilmu muncul di kalangan mereka. Muncul ilmu tafsir dan sebagainya dan sebagainya. Fama zalat hadhihi al-ummah 'ala sunnati fil qurun ats-tsalatsati al-mufaddalah. Dan terus menerus umat ini di atas sunnah pada generasi-generasi yang tiga, yang al-mufaddalah, yang diutamakan itu, yaitu generasi apa? Sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in, Kemudian setelah itu, umat Islam mulai generasi keempat mulai sudah apa? Meremehkan ilmu. Disebutkan waqad qallu fi akhir zaman, semakin sedikit orang yang mempunyai perhatian pada ilmu. Dan semakin kemari semakin sedikit lagi. Akhirnya muncullah para juhal menjadi da'i. Dan ternyata para juhal itu menjadi da'i, penyeru, juru dakwah. Dakwahnya kepada apa? Ya, kepada jahil, kepada al-bid'ah, kepada syirik, kepada al-hizbiyah, kepada berbagai hawa nafsu. Itu setelah zaman belakangan ini. Qala syekhuna rahimahullahu ta'ala fi masa'ilih, berkata syekh kami, yaitu kakek beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam masail beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fihi, dalam riwayat tersebut di atas, fadilatu hadhil ummati bil kamiyati wal kaifiyati, di dalam riwayat tersebut terdapat keutamaan umat ini secara kamiyah, kuantitas, dan secara kaifiyah, kualitas. Umat ini mempunyai keutamaan dari sisi kuantitas, banyaknya dari umat ini yang beriman dan mengikuti sunnah Nabi, dan kaifiyah dari sisi kualitas, mutu, banyak apa tingginya mutu umat ini dalam hal iman. Fal kamiyatu al kasratu wal adad, maka dari sisi kuantitas, yaitu banyaknya dan jumlah mereka yang besar. dibanding jumlah umat nabi-nabi terdahulu. Wal kaidiyatu, adapun dari sisi kualitas, fadilatuhum fi sifatihim, keutamaan mereka dalam sifat-sifat mereka, kama fi hadzal hadis, ha, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, disebutkan apa? Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal 'adab. Bersama mereka ada 70.000 orang, ha, yang masuk surga tanpa apa, hisab, tanpa perhitungan amal, wal 'adab, dan tanpa azab. 70.000 orang yang terpilih dari mereka. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan dalam Fathul Nazir, apa? Bahwa Nabi dalam satu riwayat disebutkan minta tambah. Ya Allah, minta tambah. Kok hanya 70.000? Akhirnya Allah nambahin. Setiap 1.000 orang daripada mereka bisa membawa 70.000 orang lain untuk juga masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya, tiap 1.000 orang membawa berapa? 70.000 orang. Jadi berarti 70.000 kali 70, ya. Hah? Nah, 70.000 kali 70 berarti berapa? 400 juta. Bayangkan dari umat-umat Nabi terdahulu ada yang Nabi cuma membawa 1 orang begitu. Ini 4.970.000 yang terpilih, yang paling utama, belum lagi yang lain-lainnya. Nah, yang paling utama itu sejumlah itu dari umat ini. Nah, nabi-nabi yang lainnya sampai ada yang cuma 10 orang bahkan tidak mendapatkan pengikut sama sekali. Nabi Allah Nuh alaihissalam berapa? 950 tahun cuma mendapatkan pengikut 150 orang saja. Nah, dakwah selama 950 tahun. Nah, jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memang keutamaan umat ini ialah dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas sama-sama unggul. Dari sisi jumlah kuantitas dan dari sisi mutu kualitas sama-sama unggul dibanding umat-umat Nabi Nabi terdahulu. Nah, masya Allah. Nah, dari sini apa? Kita bersyukur pada Allah betapa Allah memberikan keutamaan kepada umat ini dengan berita-berita sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ini ditutup.